بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، kita masuk kepada keterangan Syekh Rabi bin Hadi Madkhali masih berkaitan tentang kewajiban mentaati penguasa walaupun mereka dalam keadaan berbuat zalim, tapi mereka masih sholat, masih muslim. Diharapkan bagi kita sebagai rakyatnya untuk memberontak kepada pemerintah kita. Beliau nukilkan beberapa nukilan di sini. ثم عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها إنها sesungguhnya ستكون بعدي akan terjadi setelahku atharatun wa umurun dan urusan berbagai macam hal tunkirunaha yang kalian mengingkarinya, yang kalian mengingkarinya. Atharatun yasta'thiru bil amwali wal manasibi waliman yu'ayyidunahu وَمَنْ أَنْصَارُهُ وَحَاشِيَتُهُ وَقْرِبَاؤُهُ. Mereka penguasa lebih mendahulukan diri mereka dan teman-teman mereka dalam hal amwal, harta benda, dalam hal manasib, jabatan-jabatan, lebih mendahulukan orang-orangnya mereka. Waliman yayidunahu, lebih mendahulukan orang yang membantu mereka, menguatkan mereka, mendukung mereka. Waman saru, dan yang membela mereka. Wahasyiatuhu, dan orang-orang yang bersama mereka. Waqribauhu, dan kerabat-kerabatnya. Kalau bahasa sekarang KKN, atau lebih dalam lagi sekarang ordal, orang dalam akan dibantu oleh mereka, didahulukan kepentingan orang dalam dibandingkan yang lainnya. Dalam kondisi seperti itu, umat manusia yabqa an-nas fi faqrin, rakyat dalam keadaan fakir. Rakyat dalam keadaan apa? Fakir. Mada yasna'un, apa yang harus dilakukan oleh rakyat ketika pemerintahnya seperti itu, lebih mendahulukan diri mereka daripada kepentingan umum. Apa yang dilakukan oleh para rakyat dalam menghadapi pemerintah yang atharah seperti ini? Qala, Hadza dzulmun. Tentunya atharatun ini adalah bentuk kezaliman. Mendahulukan kroni-kroninya, orang-orangnya dalam hal harta benda, jabatan, kedudukan dibandingkan dengan yang lain. Ini tentunya kezaliman. Ada hukmun bighairi ma anzalallah. Ini masuk pada berhukum dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berhukum dengan menggunakan hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tentunya apa hukumnya? Kafir. Dan ada tiga. Kafir, zalim, dan fasik. Dimatakan, ماذا يقول الله يقول الرسول الذي أنزل أنزل الله إليه. Apa yang disebutkan dalam risalah, dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam, disebutkan di sana surat Maidah yang ke-44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yahrabi menyebutkan ayat ini, barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Madza yaqul fihi rasul? Apa yang diucapkan Rasul tentang mereka-mereka ini yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Hal antum a'rafu bi kitabillah? Syekh memberikan sebuah pertanyaan kepada kita dan kepada umat manusia, lebih khusus kepada mereka khawarij. Apakah kalian lebih tahu tentang kitab Allah dan lebih tahu tentang dinullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada para sahabatnya yang mulia dan daripada para imam huda dari zaman ke zaman, fi kulli zamanin wa makanin, di sepanjang zaman dan di sepanjang tempat. Di mana mereka khawarij begitu melihat pemerintahnya melakukan sesuatu pelanggaran terhadap syariat, dalam hal ini contohnya atharah yang sedang dibahas, lebih mengutamakan kepentingan diri mereka dan orang-orang dalam mereka daripada rakyat. Ini zalim. Begitu Khawarij mendapati pemerintah berbuat zalim, langsung disematkan ayat ini. Berarti mereka apa hukumnya? Kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Walaupun sholat, mereka mengkafirkannya dengan ayat ini. Walaupun mereka apa? Sholat. Tetap dikafirkan oleh Khawarij. Maka Syekh mengatakan, apakah kalian lebih tahu tentang ayat Allah daripada Nabi? Nabi alaihissalatu wassalam, selama mereka masih menegakkan sholat, dilarang memberontak. Nabi sendiri sudah memberitahukan akan adanya penguasa yang atharah, lebih mendahulukan kepentingan mereka daripada rakyat. Dan itu tentunya adalah kezaliman. Dan Nabi sangat faham, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tetapi Nabi tidak mengkafirkan mereka ini. Apakah kalian yang mengkafirkan mereka ini padahal masih salat lebih alim daripada Nabi alaihissalatu wassalam tentang agama ini? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak lebih alim. Nabi lebih alim tentang agama ini daripada dia. Bisa dimengerti ya? Sehingga janganlah kita menggunakan akal kita. Kalau sudah melakukan kezaliman, berarti hukumnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penguasa-penguasa di akhir zaman, hati mereka hati syaitan dalam wujud bentuk manusia, kejam, zalim, ya, semena-mena. Mereka tidak menegakkan hukum Allah. Mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Dalam ayat tersebut dikatakan kafir. Tetapi Nabi tidak mengizinkan untuk para sahabat memberontak, mengangkat senjata. Kenapa? Karena mereka masih salat. Maqamu fikum salah. Selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ya, sehingga Nabi sangat faham dengan makna وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْزَلَ اللَّهِ فَلِكُمْ فَوْلَيْكُمْ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْزَلَ اللَّهِ فَلِكُمُ الظَّالِ فَوْلَيْكُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalimun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَيَكُمُ فَأُولَئِكَ الْفَاسِقُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka fasikun. Ada tiga hukum bagi siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal. Kafirun, zalimun, fasikun. Ketika Nabi SAW menyebutkan adanya pemerintah yang atharah, itulah Nabi memberikan izin untuk rakyat memberontak kepada pemerintahnya. Wa inna satakunu badi atharatun wa umurun tunkirunaha. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya akan terjadi setelahku penguasa-penguasa yang lebih mendahulukan diri mereka daripada rakyat. Ini disebut dengan bahasa Arab atharah, umurun, dan berbagai macam perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Qala Syekh Rabi, umurun la ya'lamuha illallah jalla jalaluhu. Perkara-perkara yang ada di situ tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi kelak adalah perkara al-ghaib. Nabi tidak merinci umurun, hal-hal apa itu. Tapi Nabi menyebutkan atharatun, adanya pemerintah yang akan datang. Mereka lebih mendahulukan diri mereka dalam kekayaan, dalam jabatan, kedudukan. Disebut atharah. Kemudian disebut umur, berbagai macam hal. Tapi Nabi tidak merinci. Sehingga Syekh mengatakan umur alladzi la ya'lamuha illallah. Perkara-perkara yang akan terjadi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi menyebutkan tunkirunaha, perkara-perkara tersebut kalian mengingkarinya. Ini menunjukkan umurun syar, perkara-perkara yang jelek dan buruk yang diingkari oleh kalian. Qalu ya Rasulullah, ketika Nabi memberitahukan akan terjadi pemerintah yang seperti itu, seperti itu apa? Asaratun wa umurun tunkirunaha. Pemerintah yang atharah, mendahulukan diri mereka daripada rakyatnya, dan berbagai macam hal yang ada pada mereka yang kalian ingkari. Para sahabat di waktu itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kifa ta'muru man adraka minna dhalik? Wahai Rasulullah, kifa ta'mur, apa yang kau perintahkan kepada kami apabila kami mendapati kaum yang mendapati pemerintah yang seperti itu? Madza ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami apabila seorang di antara kami menjumpai pemerintah yang seperti itu? Qala, Rasul menjawab, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Laksanakan hak pemerintah yang wajib kalian tunaikan. Hak pemerintah yang wajib kita tunaikan tercangkup dalam sabda Nabi, isma wati', mendengarlah kamu dan taatlah kamu, tentunya dalam hal yang ma'ruf. Itu hak pemerintah, wajib kita tunaikan, mendengar perintahnya dan mentaati perintahnya. Wa tasalunallaha alladzi lakum, adapun hak-hak kalian, kewajiban-kewajiban pemerintah yang harus ditunaikan kepada kalian yang kalian tidak mendapatinya karena mereka zalim, mereka atharah, lebih mendahulukan rakyat, mendahulukan diri mereka daripada rakyat, maka kalian tidak mendapati hak kalian. Kamintalah oleh kalian kepada Allah Azza wa Jalla hak-hak kalian. Qala Syekh Rabi, makna kalimat ini adalah ma tadhhabu tusadimu wa ta'malu mudaharat. Nabi tidak memerintahkan kepada kalian untuk melakukan pergerakan penentangan. Tidak. Ketika Nabi berbicara tentang pemerintah yang akan datang begini begitu, Nabi malah justru tetap mengharuskan kita melakukan hak-hak pemerintah, mendengar dan mentaati perintah-perintah pemerintah kita. Nabi tidak memerintahkan tadhhab sadim, kerahkan massa, lawan mereka, lakukan protes atau demo, mudaharat, penentangan. Nabi tidak mengajarkan hal itu. Tapi Nabi malah justru mengatakan laksanakan kewajibanmu, adapun hakmu wahai rakyat, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini petunjuk Nabi ketika kita mendapati pemerintah kita zalim. Di antara bentuk kezalimannya, atharah, lebih mendahulukan orang dalam yang disingkat dengan ordal, atau kroni-kroni mereka, orang dekatnya mereka daripada rakyat yang lain. Nabi tetap memerintahkan kita menunaikan hak penguasa. Nabi tidak memerintahkan untuk kalian bergerak menentang mereka, melakukan demokrasi atau demo, bukan demokrasi, melakukan demo, yakni menyerang dan melawan pemerintah, mudaharat bahasa Arabnya. Hal fil islami mudaharat, apakah dalam Islam terdapat unjuk rasa mendemo pemerintah? Idza qasra fil ma' inqata'a yawman qamatil mudahara an dawl tu'ti wa ma ta'khudh aktharu dawl al-an tu'ti li syu'ub wa ma ta'khudh minhum illa al-qalil am ha'ula ya'khudhuna sa'thiruna bil mal ma yu'tuna shay'an yafkirunaha لأنه إذا قال أخرجوا هلكت الأمة فما بقي إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر وتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وسنة أعراضهم أدون الحق الذي عليكم أدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Kata beliau, idza qasra fil ma, apabila pemerintah qasra fil ma, mengurangi pasokan air, yang qada ayaman, terputus air, qamatil mudaharat, terjadilah demo besar-besaran, Al-an, sekarang ini, kata Syih, ad-dual negara-negara tu'ti memberi begitu banyak. Wama ta'khud, dan apa yang kamu ambil. Akthar ad-dual al-an tu'ti li-syu'ub, wama ta'khud minhum illa al-qalil. Kebanyakan negara sekarang memberikan fasilitas kepada rakyatnya, namun tidaklah mereka mengambil fasilitas itu kecuali sedikit. Ama haula ya'khudun sa'thirun bil mal. Adapun mereka mengambil dan lebih mendahulukan harta benda bagi mereka, dan mereka tidak mau memberikan harta benda tersebut kepada rakyat, sehingga rakyat membutuhkannya dan fakir. Dan wida qala ukhruju, al-an sekarang ini apabila orang mengatakan ukhruju, memberontaklah kalian kepada pemerintah yang mereka atharah, alakadil ummah, saat itulah umat akan binasa. Kalau seandainya ada perintah untuk memberontak kepada pemerintah yang zalim, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. Halakatil ummah, umat Islam akan hancur jika lo dikomando untuk memberontak kepada pemerintahnya yang atharah. Fama baqiya illa irsyiduhum lita'aqul, maka tidak ada yang tersisa di sana kecuali bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpikir lebih mendalam, akal lebih mendalam, wal hilm, berpikir sebelum kita berbuat, sabar dan sabar, tarith, dan melihat dampak negatif yang timbul. Min ajli al-hifaz, itu semuanya dalam rangka untuk menjaga atau melindungi keutuhan agama Islam. Kalau rakyat dihasung untuk memberontak kepada pemerintahnya, maka ia akan menjadi korban agama Islam. Wa hakni dimil muslimin, dan akan tercucur di mana-mana pembantaian dan pembunuhan kepada kaum muslimin. Wasiyanata aradihim, ini semua dalam rangka untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Nabi tidak memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintahnya yang zalim. Hah? Kenapa? Karena kata Syih, kalau seandainya pemerintah yang zalim kemudian rakyatnya dihasung untuk memberontak, maka umat akan binasa. Alakadil ummah, umat akan apa? Akan terjadi kebinasaan melanda mereka, karena pemerintahnya mengejar mereka dan menjadikan mereka sebagai kaum separatis yang harus diwaspadai dan dimusuhi oleh negara. Nah, ini resiko besar kalau ada komando untuk apa? Memberontak. Karena itu Nabi tidak memberikan arahan dan bimbingan untuk memberontak kepada pemerintah walaupun pemerintahnya zalim. Karena resiko yang besar yang akan timbul tatkala mereka melakukan pemberontakan. Tetapi bahkan Nabi memberikan arahan, tadunal haqq alladhi alaikum, laksanakan al-haq, yang itu adalah laksanakan haknya mereka atas kalian, yakni kewajiban kalian tunaikan terhadap pemerintah kalian. Ya, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian mengharap dan memohon kepada Allah azza wa jal, ya, sesuatu yang itu adalah hak kalian. Ini sebagai dalil yang kesekian kalinya dari Syekh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan akan kondisi pemerintah di zaman-zaman setelah beliau. Pemerintah yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi tidak mengizinkan rakyatnya dari kalangan kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintahnya walaupun zalim seperti itu. Tetapi Nabi mengajak untuk kita faham, berpikir, melihat melihat dampak negatif, resiko yang akan terjadi kalau kaum muslimin memberontak kepada pemerintahnya yang mereka juga masih muslimin, akan terjadi sekian banyak kerusakan yang berupa tercucurnya darah umat Islam. Kemudian beliau berdalil dengan hadis yang lain. Waqala lil ansar, Nabi berkata kepada kaum Ansar, innakum satulqawna atharatun ba'di. Nabi mengatakan kepada kaum Ansar, sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku atharatun, pemerintah-pemerintah yang mereka lebih mendahulukan diri mereka daripada rakyatnya. Al-Ansar alladhi qatalu ma'hum tabau daru al-iman jahadu wa nadalu wa fat'u ad-dunya. Madha qala lahum? Kata Syekh, kaum Ansar adalah mereka orang-orang yang berperang bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka penghuni ad-dar, negeri Madinah asli, penghuni asli. Mereka memang bertempat tinggal kota Madinah. Wal iman, dan mereka berada di atas keimanan. Jahadu, mereka berjihad membela Nabi alaihissalatu wassalam, membela dinul Islam. Wa nadalu, dan mereka melakukan berbagai macam hal. Nadalu, menguatkan, membantu, membela dinul Islam. Wa fatu dunya, dan mereka menaklukkan berbagai macam dunia. Madza qala lahum? Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka kaum Ansar ketika mereka mendapati adanya pemerintah yang atharah lebih mendahulukan diri mereka daripada kepentingan rakyatnya? Maka Nabi membimbing kepada para sahabat Ansar untuk tetap mendengar dan mentaati pemerintah walaupun ada atharah di tengah-tengah mereka. Fala Syekh Rabi, beliau melanjutkan jawabannya, al-an ja'a nasun yaqtifuna thimara jihad al-ansar wal muhajirin. Sekarang ini banyak orang-orang yang yaqtifun, menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh para sahabat Ansar dan kaum muhajirin. Isharu bil amwal wa manasab mitul Yazid bin Muawiyah, di mana mereka mendapati sikap salaf dalam menghadapi pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana beliau lebih mendahulukan keluarganya dengan harta dan kedudukan. Pembantu min khulafai Bani Umayyah ghairu Umar bin Abdul Aziz, yang juga dengan khalifan yang setelahnya selain Umar bin Abdul Aziz. Umitlu ba'di umaraihim Ubaidillah bin Ziyad wal Hajjaj bin Yusuf, sebagaimana juga mereka dapati dari pemerintah-pemerintah mereka seorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf Thaqafi. Nah, itu didapati oleh salaf, kekejaman demi kekejaman yang terjadi pada pemerintahnya. Lakin Banu Imran bin Marwan hasil indahum zulmun wa hasil indahum syai' tibdad, wa kanu yakhiruna salat al-asr wa yakhiruna salat min an awqatiha wa hasil indahum khalalun. Mereka ini Banu Am, Banu Marwan, terjadi pada mereka kezaliman, jadi pada mereka sesuatu yang menyalahi syariat. Misal terjadi pada mereka kerusakan-kerusakan, mereka mengakhirkan salat asar dan mereka mengakhirkan salat dari waktu-waktunya. Terjadi pada mereka kehancuran demi kehancuran. Pemadalika adrakahum sahabatu wakanu yasbirun. Dan dalam keadaan seperti itu, penuh dengan kezaliman-kezaliman dari kalangan Bani Umayyah, di zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ada di tengah-tengah mereka, namun mereka bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah dan anak buahnya seperti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dan yang berjalan bersama mereka. Para sahabat sabar dalam menghadapi fitnah tersebut. Wa jawila Anas wa qalu al-Hajjaj yaf'al wa yaf'al wa yasfuk ad-dima' wa yanhabul amwal wa yaf'al wa yaf'al. Mereka waktu itu kaum muslimin datang kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas masih hidup di waktu itu dan menyampaikan kepada Anas bahwa Hajjaj bin Yusuf lakukan berbagai macam tindakan-tindakan kejahatan, membunuh, merampas harta, melakukan berbagai macam keburukan-keburukan yang lain, dan rakyat pun tentunya menderita mendapati pemerintah yang semisal ini adanya, suka membunuh, merampas harta, melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Asyadd min al-hukam al-an al-Hajjaj. Lebih asyadd, lebih jadid daripada hukam pemerintah zaman sekarang ini. In Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi lebih kejam daripada pemerintah yang ada di zaman sekarang ini. Haulai 'indahum al-anzimah. Sama min al-syarq wa min al-gharb. Mereka itu memiliki aturan-aturan main. Sama saja mereka dari negeri barat atau negeri timur. Lakin huwa qawdi yahkum biha wa faqat. Ini adalah ucapan yang kosong. Mereka hanya berbicara dengan hawa nafsu mereka sendiri. Yasukud dima. Mereka mencucurkan darah kaum muslimin, menghalalkan membunuh darah kaum muslimin karena kaum muslimin memberontak kepada pemerintahnya di waktu itu. Qawmin al-Arab, baik dari negeri timur maupun negeri barat. Lakin huwa fawdi yahkum bihawa faqad yasukud dima. Qala isbiru la yati amun illa waladhi ba'du syarun minhu. Ketika Anas mendapatkan laporan kezaliman-kezaliman pemerintah yang ada di waktu itu, Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian, karena tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maknanya, di zaman yang akan datang lebih buruk situasi dan kondisi dibandingkan dengan di zaman sekarang ini. Nah, saya ulangi, yang akan datang lebih buruk. Anas bin Malik mengatakan yang akan datang lebih buruk daripada ini, lebih zalim lagi daripada pemberita yang ada di zaman sekarang ini. Anas bin Malik tetap mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian dalam menghadapi pemerintah yang zalim ini. Amar wa bisabr. Anas bin Malik memerintahkan kepada mereka untuk bersabar. Wahdu ta'limatir rasul, dan mengambil bimbingan-bimbingan rasul. Watau jihadir rasul, dan arahan-arahan rasul alaihissalatu wassalam allati ya'rifuha, yang Nabi ajarkan kepada mereka hal tersebut. Ini juga sebagai dalil pemerintah ketika zalim tetapi mereka masih muslim, dilarang untuk rakyat memberontaknya walaupun semisal itu kondisi. Riwayat yang berikutnya, an Alqabah wa an Alqamah ibn Wa'il an abihi qala, dari sahabat Alqamah ibn Wa'il dari babaknya qala, sa'altu Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Salamah, Salamah bertanya bin Yazid al-Jufi kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Nabi Allah, ara'aita in kuntu 'alaina umara'u yas'aluna haqqahum yamna'una haqqana fama ta'tamurna. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila qamat 'alaina umara, ada di tengah-tengah kami pemerintah-pemerintah yang mereka ini zalim, ya, melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW memerintahkan farid anhu, berpalinglah kau dari pemerintah yang zalim itu. Masalahu, kemudian kau minta padanya hak kamu. Farid anhu, dan kau hendaknya berpaling dari pemerintah yang zalim seperti itu. Masalahu fa'arud an, kalau kamu minta lagi dan mereka tetap zalim kepadamu, su'alun khatirun ma yuhibbuhu, su'alun sa'ab. Mada yakul lahu Rasulullah SAW, fajadabal Ash'ath ibn Qais, isma'u wa ti'u fayyakum, fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Nabi SAW memberitahukan, hendaknya kalian mendengar pemerintah kalian dan taatilah oleh kalian pemerintah kalian. Innama alaihim ma hamilu, sesungguhnya mereka akan menanggung tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Wa alaikum ma hamiltum, dan kalian pun bertanggung jawab terhadap beban yang dibebankan kepada kalian masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani warham jami'an, ini yang disebut oleh Nabi petunjuk ketika mendapati pemerintah yang zalim, yang kejam, yang semena-mena kepada rakyat. Perintah Nabi untuk tetap mendengar dan mentaatinya. Kalau kita tidak mendapatkan hak kita sebagai rakyat dari pemerintah kita, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal hak-hak kita tersebut. Dalam hadis ini Nabi menerangkan, isma wa ti'u, hendaknya kalian wahai rakyat tetap mendengar pemerintah kalian walaupun zalim seperti itu. Ya, tetaplah kalian taat. Fa inna 'alaihim ma humilu, karena sesungguhnya mereka akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti di yaumil kiamah terhadap apa yang dibebankan kepada mereka. Ya, urusan mereka dengan Allah Azza wa Jal, bukan dengan kita. Urusan kita dengan pemerintah, mendengar dan mentaat. Adapun kezaliman-kezaliman mereka, tidak boleh bagi kita untuk memberontaknya. Dan kita pasrahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلُوا عَلَيْكُمْ مَحُمِّلْتُمْ, bagi mereka resiko terhadap semua perbuatan kezaliman mereka, dan bagi kalian wahai rakyat mendapatkan kebaikan sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kalian. Ini ucapan dari Syekh Rabi. Yang kesimpulannya ya kaum muslimin, hadis yang menyebutkan tentang akan datangnya pemerintah yang zalim, yang kejam, yang bengis, bukan hanya satu, tapi banyak. Dan kita sudah sampaikan beberapa di antaranya. Dan Nabi tidak pernah setelah menyebutkan pemerintah yang zalim, Nabi tidak pernah memerintahkan, silakan kalian protes, mendemonya, silakan kalian tentang. Tidak ada perintah itu. Silakan kalian angkat senjata lawan mereka. Tidak ada perintah seperti itu. Yang ada adalah perintah untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah. Sabar. Tetaplah mendengar dan mentaati pemerintah kalian sebagai bentuk ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memprotesnya, tidak mendemonya, tidak mencelanya. Dan itu adalah dilarang dalam agama kita. Urusan dosa-dosa dia adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh berbicara dalam bentuk hadis yang lain. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Falam yastati' fa bilisanihi. Falam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika da'ful iman. Orang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dari kemungkaran menuju kepada kebaikan. Merubah dari kemungkaran kepada kebaikan. Dan diperintahkan, bukan merubah dari kemungkaran kepada kemungkaran yang berikutnya, kan? Kalau itu terjadi, dilarang dalam agama kita. Hingga dari kemungkaran, timbul kemungkaran yang badan atau lebih lagi, itu dilarang, tidak boleh. Yang dimaukan di sini adalah, merubah kemungkaran menjadi baik. Jadi kalau kamu mampu, dengan lisan, dengan tangan, maka dengan tangan, kamu memiliki kekuasaan di wilayah itu. Kamu sebagai pejabatnya di tempat itu. Dan kamu mampu menghentikan kezaliman dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Maka laksanakan itu. Kalau seorang itu tidak mampu, karena dia bukan sebagai penguasa, maka diperintahkan merubah kemungkaran dari yang mungkar menjadi baik dengan menggunakan lisannya. Nasihat, ujangan, tausiah. Kalau itu pun tidak mampu, maka kamu hendaknya merubah itu dengan hatimu, yakni membencinya dan tidak ikut serta dalam kegiatan mereka atau bergabung dengan mereka. Ingkari kezaliman itu, kemungkaran itu dengan hati, dengan membencinya. Wa dzalika adalah firman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Kemudian saya berbicara tentang penerapan hadis ini yang berkaitan dengan ketatan kepada pemerintah. Ketika pemerintah melakukan sebuah kezaliman, kemudian rakyat mengingkarinya dengan tangan, terjadi pertumpahan darah, maka ini hukumnya apa? Dilarang. Anda gak mampu merubah itu menjadi baik dengan tanganmu. Hukumnya dilarang. Kalau gak mampu, jangan kamu lakukan. Melihat pemerintah berbuat zalim, betul zalim, harus diingkari. Tetapi tidak berarti mengingkarinya dengan tangan. Karena tidak merubah dari mungkar menjadi baik. Bahkan akan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi. Karena kamu mengangkat senjata melawan pemerintahmu. Laksanakan bimbingan Nabi. Kamu tidak mampu dengan tanganmu, dengan senjatamu, tidak mampu. Jangan kamu lakukan itu. Hukumnya haram, bahkan akan timbul keburukan yang lebih besar daripada keburukan yang sebelumnya. Kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, berupaya dengan lisan, nasihat empat mata, kirimkan surat. Kalau kamu pun tidak mampu, maka harus dengan hatimu kamu mengingkarinya. Tetapi dengan hatimu. Tidak dengan lisanmu, tidak dengan perbuatanmu, tetapi dengan hatimu. Dan setiap orang pasti mampu mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Karena setiap kita memiliki jiwa, memiliki hati yang bisa kita kuasai. Ya? Pasti mampu. Pemerintah melakukan sebuah kezaliman, kita membencinya. Kita tidak ikut serta meramaikannya. Ya? Kita tidak mentaati perbuatan kezaliman itu. Tetapi bukan berarti kita memberontak kepada mereka. Kita mengingkarinya dengan hati. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah berbuat zalim tidak berarti serta-merta kita diperintahkan nahi mungkar dengan tangan-tangan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang di negeri kita yang mengatasnamakan front-front pembela. Yang mereka mengkritik pemerintah mereka dengan tangan, tetapi tidak membuahkan hasil apapun kecuali mereka semakin dikejar-kejar oleh pemerintah dan menjadikan kaum muslimin sebagai orang yang fobi dengan Islam akibat perbuatan itu. Kemungkaran yang ada pada pemerintah tidak berubah menjadi baik, bahkan menjadi buruk. Beresiko umat Islam benci kepada Islam. Lebih dari itu, beresiko pemerintah negara ini akan menjadikan Islam sebagai separatis, lawan negara, pembelot yang harus diserang. Ini sangat berbahaya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, rubahlah dengan tangan jika kamu mampu, kalau enggak mampu maka dengan lisan, kalau kamu enggak mampu maka dengan hati. Tidak semua kemungkaran itu dirubah dengan tangan, tidak boleh rubah dengan lisan, cuma itu ada aturannya. Apalagi pemerintah yang melakukan kezaliman, maka cara menasihatinya dengan cara yang syar'i. Empat mata, berdua engkau dengannya sampaikan nasihat, atau engkau tulis nasihat kepada mereka, bukan dengan terang-terangan di hadapan apa? Umat. Walhamdulillah, ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah akan kita bacakan keterangan hadis yang terakhir tadi dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.